النبي الله كاسيه الله tolonglah kami karena Allah. Wahai Nabi Allah, kekasih Allah, tolonglah kami karena Allah. Redolah kami sebagai umatmu, redolah kami sebagai umatmu, semoga selamat dalam syafaatmu. Marhaban ya.